malam ini akan ada dua pusingan dan dua soalan untuk setiap ahli panel. Kemudiannya kita akan ada sesi soal jawab lebih kurang 5 minit untuk soalan dan juga untuk jawapan. Dan kemudiannya kita akan akhiri dengan kesimpulan daripada kedua-dua ahli panel kita, insyaAllah. Jadi, kita nak mula dengan panel nombor satu lah. Prof. Rora kita, insyaAllah. Sebelum kita nak bincang lebih jauh tentang tajuk kita, saya rasa elok kita dengar sedikit kupasan daripada Yang Berbahagia Prof akan definisi tarbiyah itu sendiri. Apa itu tarbiyah ataupun pendidikan? Dan juga kefahaman sejahtera tu, apa maksud kefahaman sejahtera? Kemudiannya, kenapa pentingnya kefahaman yang sejahtera dan apa implikasi kefahaman sejahtera tersebut kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Tafadhal Mushkuros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang handsome pada malam ini. Panel yang kedua, Cikgu Azmi, yang bersama-sama dengan kita, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, hadirin, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bukan kata adik, ini pangkat anak dah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua, okey? Ngantuk tak? Belum lagi ya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita nak bincang sikit berkenaan dengan sebenarnya tajuk ni, tajuk macam serius sikit kan? Tapi cubalah kita cuba untuk ringkaskan, kita cuba untuk ringankan. Iaitu berkaitan dengan tarbiyah, berkaitan dengan pemahaman yang sejahtera dan kenapa pentingnya pemahaman yang sejahtera ini. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Taala muliakan manusia ni dengan dua perkara. Yang mana dengan dua perkara inilah Allah Azza wa Jalla meletakkan iman dan Islam, iaitulah akal dan jiwa. Dalam jasad manusia ini, Nabi SAW sebut adanya segumpal ataupun seketul daging. Fil jasadi mudghah, Nabi kata, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Atau kama qala, ketahuilah dalam badan manusia ni ada satu potong daging yang mana kalau baik maka baiklah dia, kalau buruk maka buruklah dia. Ketahuilah yang itu adalah apa dia? Iaitu adalah jantung. Jantung. Maksudnya Nabi sebut qalb. Nabi tak sebut kabid, Nabi sebut qalb. Qalb tu orang Melayu panggil hati, sebenarnya jantung. Dari sudut fizikal pun betul, dari sudut maknawi pun betul. Maksudnya dari sudut fizikal, jantung ni lah yang pam darah keseluruhan badan. Sebab tu orang dulu-dulu kata, orang tua-tua kata, jantung kita ni sejak ia dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, dia tak pernah berhenti. Dia tak pernah berhenti untuk tempoh yang lama, tak pernah. Orang kata waktu beresin berhenti kejap, lepas tu jalan balik. Sebab itu hikmah bila beresin, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ucap hamdalah, alhamdulillah, kerana jantung tu jalan balik. Jantung ni berjalan sejak ia diciptakan, dia bergerak. Yang mana gerakan dia tu tak ada bateri. Tak perlu letak Duracell ke, tak perlu letak energizer ke, tak perlu letak lagi apa? Tak perlu letak solar. Kan? Tak perlu. Dia berjalan. Sebab tu orang tua-tua kata, waktu kita jaga jantung berjalan. Waktu kita berdiri, jantung berjalan. Waktu kita duduk pun, jantung berjalan. Waktu kita tidur pun, jantung berjalan. Kalau jantung berhenti, kita yang jalan. Allah Azza wa Jalla menjadikan jantung ni sebagai alat yang juga bersifat maknawi. Qalb. Kita selalu doa pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jiwa, sabbit qalbi, wahai Tuhan, tetapkanlah jiwaku berada di atas agamamu dan berada di atas ketaatan kepadamu. Kita doa dua benda kepada Allah. Biar berada di dalam agama yang dinamakan sebagai agama Islam, dan supaya berada di atas ketaatan kepada agama ini, iaitu agama Islam. Kerana ada manusia yang namanya Muslim tapi tak berakhlak dengan akhlak Muslim. Tidak bersifat dengan sifat Muslim. Ada. Sebab tu kita doa supaya diberikan kekekalan berada di dalam agama ni dan berada di atas ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam agama ni. Bukan hanya minta berada dalam agama, minta taat sekali. Kerana kalau anak-anak tengok hari ni dekat luar, mungkin anak-anak ni tak ada handphone. Boleh buat handphone pergi sekolah? Tak boleh kan? Jadi sebab tu bila ustaz sebut tadi pasal Abang Mazda, Abang Tesla, semua pakat nganga, apa cerita? Ini cerita-cerita netizen di luar. Jadi sebab tu nampak blur sikit. Tak apa. Duduk dalam ni biar blur, tak apa. Yang penting berada di atas ketaatan pada Allah Azza wa Jal. Kan? Di luar sana, ni nak cerita pasal dunia luar. Ni ustaz-ustaz pun tahu ni, cerita keluar dalam Facebook, keluar dalam Instagram, keluar dalam TikTok. Orang-orang perempuan di kalangan muslimah, di kalangan muslimah kita, dah viral dekat Bukit Bintang. Hanya semata-mata nak dapat sepotong kunafah. Sanggup joget depan Pak Arab. Tahu kunafah? Apa kunafah? Kuih harap tu. Kuih harap tu, nak dapat sepotong kunafah dekat Bukit Bintang, anak-anak dara kita berjoget, bergelik depan-depan orang ramai. Allahu Akbar. Ruginya saya tak dapat tengok. Tu dalam hatilah. Kan main lagi koma. Ada anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Kita sentiasa doa pada Allah supaya kita ni berada di atas ketaatan. Dan Allah Ta'ala muliakan kita dengan jantung yang ada dan dengan akal yang ada. Kerana kalau setakat ada tangan, monyet pun ada tangan. Kalau setakat ada kaki, lembu pun ada kaki. Tapi Allah Ta'ala muliakan kita kerana adanya akal, kerana adanya jantung. Akal, tempat untuk simpan ilmu. Dia jantung ni yang buat keputusan. Jantung ni yang buat keputusan. Dan jantung ni ada perasaan. Sebab tu bila kita tengok benda yang menakutkan, kita akan rasa sesak jantung. Kalau tengok benda-benda yang menakutkan, takut kat sini ke takut kat sini? Gementar tu di sini kan? Kerana di sini tu ada perasaan. Sini hanya menyimpan dan memberi nasihat pada sini. Dan dia ni ada satu lagi penasihat. Siapa dia? Jantung ni ada dua penasihat. Satu akal, satu lagi? Ha? Satu lagi nafsu. Dia ada dua. Nasihat, akal bagi, nafsu bagi. Nafsu ni dia ada kawan. Kawan dia siapa? Syaitan. Sebab itu, agama suruh kita berilmu. Supaya akal ni bila dia bagi nasihat, nasihat dia dominan. Nasihat dia kuat. Nasihat dia logik. Nasihat dia lebih memberi kesan. Baru jantung boleh pilih. Tapi kalau akal tu tak ada ilmu, tak ada maklumat yang baik, dia akan jadi lemah. Nasihat yang dia bagi tak mampu nak tandingi nasihat yang diberikan oleh nafsu. Kerana nafsu ni dia punya penasihat dahsyat. Dia punya penasihat dahsyat. Kerana iblis ataupun syaitan hidup dah lama. Dia dah ada sebelum Adam diciptakan. Betul? Sebab tu agama ajar kita untuk berlindung daripada syaitan. Agama tak suruh kita lawan syaitan. Agama suruh kita berlindung daripada syaitan. Sebab tu kita doa pada Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak hadap dia. Dia dengan pelbagai belitan yang dia ada, sebab dia dah berusaha cuba menyesatkan berjuta, mungkin bertrilion manusia yang ada. Pengalaman dia dahsyat. Kira otai lah. Jadi jangan sekali-sekali kita berani nak pergi berdepan dengan dia. Kerana mungkin kita akan tertipu dengan belitan dia. Sebab tu para ulama, antaranya Ibnul Jauzi, menulis kitab Talbisu Iblis, menulis kitab Saidul Khatir, nak bagi tahu tentang bahayanya belitan iblis. Walaupun pada orang yang nak pada agama, pengikut Nabi yang terdahulu, ada juga yang telah menjadi kufur, yang telah menjadi sesat, walaupun mereka nak pada agama. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami nak jalan yang lurus, wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang yang kau kurniakan nikmat, bukan jalan orang yang kau murka, bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa jalan yang Tuhan murka? Yahudi. Siapa jalan golongan yang sesat? Nasara ataupun Nasrani. Kedua-dua golongan ini ialah golongan yang pernah diberikan kepada mereka kitab samawi. Allah menurunkan kepada mereka Taurat. Allah menurunkan kepada mereka Injil. Tapi mereka tetap menjadi kufur. Adakah kerana mereka meninggalkan agama? Tak. Mereka rasa mereka dekat dengan agama. Tetapi satu golongan melampau dengan agama. Ubah agama dengan hujah, Tuhan mungkin suka yang ni. Mereka tak mendakwa mereka tinggalkan agama. Mereka rasa mereka beragama. Bahkan mereka rasa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu golongan Yahudi. Golongan Nasara, mereka juga merasakan mereka dekat dengan Tuhan. Mereka juga rasa mereka berada di atas hidayah. Tapi mereka disesatkan disebabkan oleh kerana jahil terhadap agama. Semua mereka ini dibelit dengan belitan iblis. Ajaib. Maka sebab itu kita disuruh untuk berlindung daripada belitan iblis. Kita selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhkan kita daripada belitan ini. Lindungi kita daripadanya. Dan Allah memuliakan kita dengan dua benda ni. Dan bila disebut tentang tarbiyah, bila disebut tentang apa yang kita panggil sebagai pendidikan, didikan, maka didikan proses untuk memberikan dua ni fungsinya yang sebenar. Akal perlu diberikan dengan ilmu supaya jantung itu boleh memberikan keputusan yang terbaik. Dia dengar daripada nafsu. Nafsu bukan tak guna langsung. Nafsu berguna juga. Kerana manusia perlukan nafsu untuk meneruskan kehidupan dia. Tapi tidak terlalu dominan. Maka sebab itu Islam mengatakan menuntut ilmu itu mempunyai kelebihan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan sesiapa yang menempuh jalan mencari ilmu di dalamnya, Allah akan permudahkan urusannya, mudahkan jalannya untuk pergi ke syurga Allah. Agama yang sangat-sangat mengiktiraf ilmu yang bermanfaat adalah Islam. Sama ada ilmu itu ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah, kedua-duanya memberikan pahala kepada penuntutnya, supaya manusia ini dididik dengan didikan yang benar, yang mana dengan pendidikan ini kita nak menjadikan manusia ini lengkap daripada tiga sudut, dari sudut imannya, dari sudut kita panggil syariahnya, dan dari akidahnya, syariahnya, dan dari sudut akhlaknya. Kenapa penting untuk kita seimbangkan tiga perkara ini? Kerana kepahaman yang penting itu akan datang dengan ilmu dan didikan yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, satu ketika Ali bawa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ketul emas harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di Madinah membedak-bedakkan mahar. Nabi tak bagi mahar tu kepada orang Mekah, Nabi tak bagi mahar tu pada orang Ansar. Nabi bagi kepada puak-puak Najat yang baru masuk Islam, Aqra' bin Habis, Uyainah Al-Fazari. Sehingga orang-orang Mekah dan orang-orang Ansar pada masa itu rasa kecil hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ata'allafu innama ata'allafuhum, aku bagi mereka tu supaya mereka tu kekal dalam Islam, sebab dia orang baru masuk Islam. Datang seorang lelaki nama dia Zul Khuwaisirah, dia kata, i'dil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, faman ya'dil in asait, siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau aku bermaksiat pada Tuhan? Adakah Tuhan percaya aku ke atas ahli dunia ni? Engkau pula tak percaya. Maksudnya ucapan dia tu adalah ucapan yang mempertikaikan Nabi SAW, seolah-olah macam tak percaya. Sedangkan Nabi tu seorang yang amanah, seorang yang jujur. Maka Khalid bin Walid minta izin kepada Nabi SAW untuk ambil tindakan kat dia. Ada riwayat kata Umar, Ibn Hajar kata boleh jadi dua-dua sekali, nak ambil tindakan kat dia ni Zul Khuwaisirah. Nabi kata biar, jangan ambil tindakan pada dia. Inna min di'di'i hadha aw aqibi hadha qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah. Nabi SAW mengatakan akan keluar daripada keturunan orang ini, akan keluar daripada keturunan dia, anak cucu dia, satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Quran itu tidak melepasi kerongkong. Sampai sini je, dia tak sampai sini. Pemahaman dia pemahaman yang salah, pemahaman dia pemahaman yang cetek. Yamruquna minad-din, mereka akan keluar daripada agama ini, muruqas sahmi minar ramiyah, seperti mana anak panah menembusi sasarannya. Apa yang mereka buat? Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman sedangkan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Dengan hujah orang-orang beriman bila buat dosa kafir, maka murtad, bunuh. Siapa golongan ni? Golongan Khawarij. Apa sebab mereka jadi gini? Pemahaman mereka hanya, bacaan mereka hanya di kerongkong. Tidak sampai ke? Tidak sampai ke jiwa, tak tadabbur, maka menjadi pemahaman mereka itu pemahaman yang sesat. Sehingga mereka digolongkan, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ha, jadi sebab itu penting pemahaman yang baik, pemahaman yang sejahtera, supaya kita kekal berada di atas jalan yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih Prof atas ulasan sebentar tadi. Jadi kita terus kepada panel nombor 2 kita, Cikgu Azmi. Berkaitan sedikit pada kaitan sejarah lah Cikgu. Dari sudut sejarah pendidikan Madrasah Rasulullah, ia tidaklah begitu lama seperti zaman sekarang ni, ya, maknanya ada sekolah rendahnya sampai ke universiti. Tapi hasilnya luar biasa. Ya, apa rahsianya dan mungkin apa juga silapnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Terima kasih kepada moderator Encik Fadli ataupun Abang Fadli ya, bagi pelajar-pelajar materi yang berbahagia ini kasihi Dato' Profesor Ruzaimi, pengetua Puan Nasyidah, Timbalan Pengetua Dr. Maznah, orang kanan, guru-guru, para ibu bapa, juga anak-anak pelajar yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi rasa syukur Allah himpunkan kita pada malam ini dalam suasana yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ilmu. Bagaimana yang Profesor Dr. sebut tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kan? Siapa yang menempuh satu jalan dengan menempuh jalan dia dapat ilmu, Allah mudahkan dia jalan ke syurga. Semua kita nak masuk syurga, betul tak? Jadi kita nak kena apa? Nak kena rasa cinta pada majlis ilmu, suasana-suasana yang menjadikan kita lebih faham din Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sebenarnya malam ni anak ni kiat bidan terjun lah. Sepatutnya Ustaz Carihan, tapi Allah izin dia tak apa sihat. Cikgu pun tak apa sihat juga. Ini baring sampai asar. Ni bawa rasa segar sikit. Sebab semalam bawa pelajar-pelajar pergi Bukit Jernih, terasa nak menjala. Bila menjala, orang tak boleh lagi. Jantung kita dia tak sedia lagi. Bangun pagi ni rasa letih sikit. Jadi Alhamdulillah. Dan cikgu pun rasa gayat juga. Duduk sebelah berpanel dengan Dr. Profesor Dr. Ruzaimi. Tapi semoga Allah bagi kita manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Jadi kalau tengok zaman Rasulullah SAW, kita tengok sahabat-sahabat Nabi kan, kalau di Mekah tu, di mana mereka berkumpul belajar daripada Rasulullah secara intensifnya? Di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau kita pernah pergi umrah tu, masa turun masa sa'i tu, masa turun ke bawah tu, nak sampai ke bawah lagi berapa meter tu, situ dah tapak rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau tengok luar tingkap tu ada cermin kan, tengok luar tingkap tu ada tajam, pada situ ada tiang lampu, itulah tapak rumah Abu Jahal. Maknanya bukan jauh pada rumah Abu Jahal. Ini pun salah satu strategi Rasulullah SAW, pilih tempat yang musuh-musuh tak jangka. Macam perompak buat markah tepi balai polis. Kan orang polis cari satu Malaysia tak jumpa rupanya sebelah. Jadi maknanya di situlah sahabat-sahabat berkumpul. Waktu-waktu yang bukan pada waktu yang lama, waktu-waktu yang sesuai, waktu malam, mungkin tengah hari dan sebagainya. Kalau di Madinah tu, di Masjid Nabi. Biasanya Rasulullah lepas subuh, Rasulullah akan, lepas bagi salam, Rasulullah mengadap sahabat-sahabat tengok. Ada yang tak hadir, ada yang hadir. Kerana Rasulullah minta sahabat cerita mimpi, Rasulullah terjemahkan mimpi. Kadang-kadang Rasulullah bagi tazkirah yang menyentuh hati. Benda Rasulullah akan balik, temui isteri dia, isteri-isteri dia seorang demi seorang sebagai suami yang terbaik. Rasulullah balik ke masjid pula ketika waktu duha. Di situlah bermulanya pengajian. Dan tak lajak sampai zuhur. Jadi maknanya tempoh yang tidak begitu lama. Dan ada sahabat-sahabat contohnya Ibn Abbas contohnya. Dia tak lama dengan Nabi SAW. Sebab apa? Abbas jadi apa? Pemimpin di Mekah. Tapi kita tengok walaupun didikan tidak lama, tapi lahir pribadi-pribadi yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Jadi apa rahsianya? Jadi cikgu nak kongsikan 3 poin besar lah. 2 tu mungkin khusus untuk ibu bapa, untuk guru-guru, dan 1 poin lagi untuk pelajar. Jadi kata Syekh Qutb dalam buku dia Seni Penggambaran dalam Quran, Syekh Qutb ni penulis tafsir Fizilal Quran. Dalam satu buku dia, buku Seni Penggambaran dalam Quran, dia cerita bagaimana ada 2 faktor utama kejayaan dakwah dan tarbiyah Rasulullah SAW. Pertama adalah kepribadian Rasulullah itu sendiri sebagai murabbi, sebagai pendidik yang penuh dengan rasa cinta, rasa kasih kepada umatnya. Dengan keindahan budi pekertinya, dengan kesabarannya. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai manhaj, sebagai kurikulum utama. Ini disentuh oleh Syekh Kutub. Ini dua poin besar. Yang ketiga yang juga nak tambah adalah penyerahan diri para sahabat radhiyallahu anhum untuk dididik, untuk diasuh oleh Rasulullah SAW. Ini khusus untuk pelajar ni. Kalau tidak ada penyerahan diri, maka proses tarbiyah sebenarnya tidak berlaku. Jadi kalau kita tengok kepada kepribadian Rasulullah sebagai murabbi, sehingga kalau kita tengok, kalau Syekh Abu Fatah Burudah dalam buku dia tentang Rasulullah sebagai muallim, dia senaraikan banyak dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis. Bagaimana Rasulullah seorang murabbi yang cukup hebat. Dia ditutup dengan satu kesimpulan bagaimana dia sebut ulama usul mengemukakan satu kaedah. Law lam yankun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizah mu'jizatun illa ashabuhu lakafahu li isbatin nubuwwatihi. Kalaulah tak ada pada Rasulullah SAW ni mukjizat melainkan sahabat-sahabat Nabi ni, cukuplah itu meneguhkan, mengukuhkan bahawa dia adalah seorang Nabi. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum ni, mereka adalah serpihan masyarakat jahiliah. Serpihan masyarakat jahiliah, bukan macam filem Terminator tu, turun kilat, turun seorang, keluar sana Abu Bakar, keluar sana Umar, tak. Mereka adalah pada serpihan masyarakat jahiliah. Sana Umar dulu pengembala unta, membesar dengan cara yang begitu kasar. Bahkan ayah dia pernah kata apa? Kamu nak jadi apa kat kamu, aku tak beli, tapi unta aku nak dalam keadaan yang baik. Dia sayang unta lebih daripada sayang anak. Kita bayangkan dengan watak yang begitu kasar. Jadi maknanya, dan kita itu sahabat-sahabat utama kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat Nabi ni, zaman tu ke, maknanya kalau kita bayangkan di Mekah tu lebih 360 biji berhala. Arak ni dah jadi benda biasa lah. Tapi Rasulullah boleh didik, boleh asuh mereka, mereka jadi pemimpin dunia. Bahkan kalau kita tengok peta sejarah, masa tu ada dua kuasa besar, Rom dengan Parsi. Parsi 7 juta kilometer persegi kekuasaan empire dia. Malaysia 330 ribu. Maknanya lebih kurang 21 kali ganda. Rom 5 juta kilometer persegi. 15 kali ganda daripada Malaysia ni, semenanjung campur Sabah Sarawak. Saling berperang, saling menjajah. Tapi tanah Arab ni tak ada sebuah berkenan. Tak ada market value. Ada sikit di Yaman. Itu pun ada panjang cerita kalau kita tengok tafsir surah Al-Buruj. Macam mana kerajaan Rom boleh masuk campur, kemudian mari pula Persi. Ada sejarah yang panjang. Tapi nak cerita masyarakat Arab, mana jazirah Arab ni tak ada market value. Tapi bagaimana Rasulullah boleh didik mereka ni sehingga jadi manusia-manusia yang cukup hebat. Bahkan memimpin dunia. Kalau zaman Rasulullah itu sampai seluruh jazirah Arab. Zaman Sayyidina Abu Bakar dah mula mencabar kekuasaan Parsi. Kemudian Rom, perangan Yarmouk pada masa itu. Kemudian sambung Sayyidina Umar berkembang sampai, kita tengok sampai kerajaan Utsmaniyah dan sebagainya, Islam terus berkembang. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Kerana kata Syekh Kutub, pertamanya adalah kepribadian Rasulullah sebagai murabbi. Orang yang penuh rasa cinta, rasa kasih kepada manusia. Bahkan Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, dia kata, mafhumnya, dia kata, aku dan umat ni seperti seorang lelaki yang menyalakan unggun api. Bila api itu menyala, banyak kalkatu, banyak serangga-serangga yang cuba terbang masuk ke dalam api tadi. Rasulullah kata, dia cuba menahan tapi banyak yang masuk ke dalam api dan binasa. Jadi maknanya, Rasulullah meletakkan diri dia sebagai orang yang pertahankan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah korbankan harta benda dia, bahkan dalam banyak peristiwa Rasulullah luka parah dan sebagainya, kenapa? Nak menyelamatkan umat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah satu ciri besar pada Rasulullah dia, iaitu rasa cinta, rasa kasih kepada umat dia. Bila kita sebagai guru, sebagai murabbi, bila ada rasa cinta, rasa kasih pada pelajar, insyaAllah dia akan datang kekuatan-kekuatan yang lain. Dia akan datang rasa kesabaran kita, keprihatin dan kepedulian kita kepada anak-anak pelajar dan sebagainya. Rasa ambil berat dan sebagainya. Dan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang ada kena ada pada murabbi, sama ada guru ataupun ibu bapa di rumah. Ha, kerana tugas mendidik ni bukan hanya untuk guru. Ha, bahkan ibu bapa adalah madrasah pertama bagi jiwa anak-anak. Ha, kalau tak percaya, kalau mak ayah ada sini yang tengok online kan, cuba tengok masa anak kita marah, muka macam siapa. Bijik muka mak kan, muka ayah. Dia salah satu. Dia tak ikut orang lain. Jadi pengaruh ibu bapa begitu besar pada anak-anak dan juga pengaruh guru. Jadi mana pentingnya kita membina kepribadian sebagai murabbi. Ha, yang kedua kita tengok di sudut kemurabbian Rasulullah SAW. Rasulullah mendidik para sahabat ni, Syekh Abu Fatah Abu Ghudah senaraikan berpuluh-puluh teknik. Ha, sekarang ni kita lalu dengar kan sejak beberapa tahun kebelakangan ni tentang active learning. Rasulullah dah buat lama dah. Cuma tu semua tenggelam dalam lipatan sejarah. Ha, jadi Syekh Abu Fatah senaraikan berpuluh-puluh teknik. Teka-teki, bagi soal jawab, mentoring. Rasulullah bila hijrah ke Madinah, Rasulullah saudarakan sahabat-sahabat asal dengan muhajirin. Muhajirin ini senior dah, berapa lama duduk dalam madrasah atau pendidikan Rasulullah SAW. Dikapalkan dengan sahabat-sahabat asal yang baru. Jadi banyak bentuk mentoring, bentuk coaching. Kadang orang jumpa Rasulullah kata dia tali berhenti minum arak kan. Rasulullah kata apa? Tak apa, jangan cakap bohongnya. Oh, dia kata senang lah, yang dia susah nak tinggal arak. Tapi Rasulullah kata jangan cakap bohong tu mudah lah. Tapi bila jumpa Rasulullah tanya, macam mana hari ni minum arak lagi kah? Minum lagi ya Rasulullah, tapi rasa malu. Esok jumpa pula, tanya lagi. Minum lagi. Tapi last sekali lah, akhir dia tak minum. Maknanya, ini kata coaching, kita bagi orang tu berubah sendiri. Maknanya dia ada kekuatan dalaman untuk ubah diri sendiri. Jadi maknanya ada kepelbagaian teknik. Rasulullah SAW maknanya bukan berkhutbah sepanjang sisi khutbah, ceramah. Tak. Rasulullah didik dengan pelbagai cara. Jadi kalau kita tengok dalam buku Syekh Abu Fatah Abu Ghudah, ada senaraikan berpuluh-puluh teknik. Gunakan grafik dan sebagainya. Jadi satu pendekatan yang cukup interaktif. Yang cukup aktif, bahkan cukup deep. Cukup mendalam. Itu yang pertama dari segi kemurabbian. Rasulullah sebagai murabbi. Yang keduanya bagaimana? Al-Quran sebagai kurikulum yang utama. Sumber didikannya daripada Al-Quran. Tidak daripada sumber yang lain. Sebab itu pernah ketika Sayyidina Umar dia pegang kitab Zabur. Kan? Masa itu kitab Taurat. Rasulullah tengok masa itu Rasulullah berubah muka dia. Rasulullah kata apa? Kalau Nabi Musa ada sekarang pun, dia akan ikut aku. Begitulah Rasulullah menjaga para sahabat ni supaya merujuk hanya kepada Al-Quran saja. Dan hadis Rasulullah sebagai penterjemahan praktikal kepada kefahaman mereka tentang Islam. Lepas tu kalau kita tengok Al-Quran ni merupakan, dia merupakan mukjizat. Mana ada Nabi lain tinggal mukjizat untuk umat dia. Tapi kita umat Islam ni, Rasulullah tinggalkan kita Al-Quran. Jadi maknanya kalau tengok Al-Quran, satu benda yang cukup unik. Kenapa? Dia dah proven dah. Dia telah melahirkan satu generasi yang cukup hebat. Lepas tu kalau kita tengok Al-Quran, 1/3 daripada Al-Quran adalah kisah-kisah, hampir 1/3 daripada Al-Quran ini kisah-kisah umat yang terdahulu. Jadi maknanya Al-Quran ni banyak cerita. Dah hampir ke semua cerita-cerita ni turun zaman Mekah. Jadi kita boleh bayangkan sahabat-sahabat dididik dengan kisah. Tapi kisah-kisah yang benar-benar menghidupkan iman, membina hubungan hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ambil satu contoh surah Al-Qasas kan, surah Al-Qasas ni tentang kisah kan. Surah Al-Qasas ni kalau tengok di awalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun ni nak bunuh Nabi Musa sejak Nabi Musa tak lahir lagi. Dia rampas semua kekayaan Bani Israel, dihimpun dengan kuarantin dengan mereka di satu kawasan. Kemudian dia kerahkan berata khatul bidan pergi tengok. Kalau ada wanita-wanita mengandung, cuba cek. Kalau lahir anak lelaki dibunuh, anak perempuan dibiar hidup. Tapi bila dah ramai kanak-kanak lelaki daripada Bani Israel dibunuh, akhirnya hak tua makin mati, hak yang muda tak ada. Masyarakat dia komen pula, wahai tuanku, kalau kita bunuh semua, asal siapa nak jadi hamba? Jadi dah, munasir awam bagi cuti setahun. Cuti setahun tu lahirnya Nabi Harun, bukan Nabi Musa. Nabi Musa ni lahir tahun tak cuti. Lain pula Allah perintahkan mak dia hanyutkan Nabi Musa hanyut dalam sungai pergi ke istana Fir'aun. Membesar dia istana Fir'aun. Orang yang nak bunuh tu membesar di istana dia sendiri. Ha, bahkan kata apa? Syekh Muhammad At-Tahir penulis buku apa? Kisah-kisah Al-Quran. Nabi Musa ni dilindungi oleh tabir yang begitu nipis. Sebab dia isteri Fir'aun. Ha, kerana kasih kepada Musa, Nabi Musa, dia tak bagi Fir'aun apa-apa ke Nabi Musa. Ha, jadi kita tengok kisah-kisah ni turun ketika sahabat-sahabat Nabi diseksa, dizalimi dan sebagainya. Dan kisah ni membina satu keyakinan bahawa tidak ada siapa yang boleh sentuh takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tak ada siapa yang boleh ubah. Ha, apa yang Allah janjikan pasti akan berlaku. Menjadikan sahabat-sahabat lebih kental jiwa mereka kerana mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, begitulah kalau kita tengok Al-Quran, dia ada metode dalam mendidik jiwa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri kepada tarbiyah. Ha, ini yang penting bagi pelajar-pelajar lah. Ha, kalau tidak ada tarbiyah, ha, proses itu tidak berlaku sebenarnya. Ha, kita duduk di sini, duduk bayangkan handphone dah pesan kat mak ni, cas tak siap. Ha, pelajar nak balik dia pesan mak, mak kata dia, telefon mak dia, power bank bagi penuh, handphone cas tak siap. Sebab apa? Balik nanti dia nak apa? Nak kata, berapa lama duduk ni, dengan ni abang Tesla ni, apa dia abang Tesla ni? Masing-masing mencari jawapan ni. Balik ni nak buka handphone. Jadi kalau kita duduk tapi fikiran kita ke tempat lain, apa yang daripada mula tadi, yang Profesor Doktor sebut tadi, apa yang cikgu kongsikan mungkin, tak sampai ke hati kita. Sebab tu dia kena ada penyerahan diri kepada tarbiyah. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bersungguh-sungguh untuk menerima daripada didikan Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Umar tu dia giling dengan jiran dia. Hari ni dia pergi kerja, jiran dia hadir majlis bersama Rasulullah. Esok dia pula hadir, jiran dia pergi kerja. Kenapa? Kesungguhan. Ha, nak memahami din Allah Subhanahu Wa Taala, kesungguhan. Nak membina kefahaman yang sejahtera tentang Islam. Ya Allah alam, sekadar itu dulu insyaAllah. Setelah balik kepada moderator insyaAllah. Adik-adik masih okey ke? Betul ke okey ni? InsyaAllah. Kita tukar sikit format. Kita akan terus kepada sesi soal jawab. Jadi kalau ada soalan-soalan yang daripada audiens yang di sini, adik-adik ataupun ibu bapa atau cikgu, guru-guru, ustazah yang nak bertanyakan kepada dua orang ahli panel kita. Jadi kita akan bagi masa lebih kurang 1-2 soalan. Kemudiannya lebih kurang 5 minit untuk menjawab bagi dua-dua ahli panel. Ada soalan ke? Ah, kalau yang adik-adik putri tu ada soalan boleh tulis . Nanti ada petugas akan ambil. Adik-adik lelaki yang putera ni, yang lelaki tanya soalan direct lah. Nyatakan nama, kaitan berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfa bin Muhammad Fazil. Saya tingkatan 3. Ada sikit soalan. Kenapa Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh sedangkan tidak ada yang kata bid'ah? Boleh ke? Macam mana, bro? Boleh? Soalan untuk Prof lah . Baik, terima kasih kepada Aufa. Aufa yang bertanya tentang kunut subuh. Sini kunut subuh tak? Baik. Hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Hadis boleh jadi sahih apabila perawi-perawinya sahih. Hadis boleh jadi hasan apabila dalam salah silah perawinya tu ada seorang ataupun lebih perawi yang dianggap sebagai soduk. Apa itu soduk? Soduk ni perawi yang ada silap lebih daripada perawi hadis sahih, tetapi dia tak sampai kepada taraf perawi daif. Dia macam dalam satu kelas ada pelajar cemerlang, yang ni perawi hadis sahih. Ada pelajar lulus tapi tak cemerlang, lulus, ini perawi hadis hasan. Ada yang daif, yang ni cukup-cukup makan. Ada perawi yang matruk, teruk sangatlah tu, fail. Ada yang pembohong, ada yang pendusta, yang jenis menipu. Okey, itu hadis. Bila di zaman terkemudian, Nabi SAW apabila melakukan sesuatu perkara ataupun menyebutkan sesuatu perkara, para sahabat akan tulis. Sebahagian mereka akan tulis, sebahagian mereka akan cuba memorize, hafal, ya, dan sampaikan kepada generasi berikutnya. Di kalangan sahabat yang menulis tak ramai, kerana kebanyakan sahabat-sahabat Nabi SAW ni buta huruf. Tapi ada yang menulis. Ali bin Abi Talib menulis. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis. Tapi tak ramai. Bila mereka ini tak pandai menulis, mereka akan gunakan kemampuan ingatan mereka. Dan benda ni normal. Ya, sebelum ada handphone ni, zaman-zaman pakcik ni dulu, boleh hafal nombor telefon kawan-kawan. Walaupun nombor dekat-dekat. Zaman tak ada handphone, nombor telefon rumah, boleh ingat. Nombor kawan ni, ni nombor dia. Ni nombor dia. Bila dah ada handphone, tak ingat. Kadang nombor sendiri pun tak ingat. Sebab apa? Sebab dah ada handphone, boleh save dekat phone book. Boleh save dekat memori. So manusia bila ada kemudahan, dia kurang menggunakan kemampuan. Sebab tu orang buta, deria dengar dia lebih kuat daripada orang yang celik. Orang buta, dia dengar lagi tajam pendengaran dia daripada orang yang mata celik. Sebab dia ada kekurangan. Kekurangan itu akan digunakan untuk memaksimumkan deria yang lain. Itu manusia. Jadi, oleh kerana sahabat ni, mereka tak mampu, kebanyakannya tak mampu menulis, buta huruf, mereka akan ingat, hafal. Jadi sebab itu tak heran, zaman dulu sahabat-sahabat menghafal banyak hadis-hadis Nabi SAW. Apabila berlakunya pembunuhan Uthman, ni panjang sikit saya nak jawab ni, nak bagi faham. Soalan pendek ya, tapi jawapan dia panjang. Siapa suruh tanya pada muka? Baik. Bila berlakunya pembunuhan Uthman, Sayyidina Uthman dibunuh dalam rumah dia oleh pemberontak, oleh Khawarij yang kita cerita tadi, Khawarij. Mereka bunuh Uthman kerana menurut mereka Uthman telah melakukan apa yang kita panggil sebagai tak adil dalam pemerintahan. Uthman ni pilih kasih, Uthman dah tak adil lagi. Ya, maka bibit-bibit ekstremisme muncul. Bila Uthman dibunuh, manusia jadi terpecah. Ya? Sebab Ali dilantik. Ada yang pro kepada Ali, ada yang tak setuju dengan Ali. Kenapa? Kerana bila Uthman dibunuh, Ali tak terus mengambil tindakan untuk siasat siapa pembunuh Uthman. Bukan, sorry. Saya tarik balik perkataan tu. Ali tidak mengambil tindakan kepada pembunuh Uthman. Pada masa tu Aisyah pun pelik. Kenapa Ali tak ambil tindakan? Ali pada masa itu merasakan perlu ada siasatan yang lebih terperinci. Kerana pembunuh Ali ini bukan seorang. Dia ada pakatan. Dia ada pakatan. Jadi Ali terpaksa untuk stabilkan negara dulu, cari pakatan ni. Tapi masa tu tak ada WhatsApp group. Jadi Aisyah tak boleh nak tanya direct. Tak ada Twitter, tak ada Facebook. Pada masa tu, Aisyah mula untuk keluar tanya Ali. Dia bawa lah kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya bila Ali jelaskan, Aisyah terima. Tapi orang-orang yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabak pada masa itu. Abdullah bin Sabak ni lah yang menggerakkan ni supaya orang bunuh Uthman ni. Abdullah bin Sabak pada masa tu dia kata, aku bunuh Uthman ni supaya orang Islam bergaduh. Tapi orang Islam tak bergaduh pula. Jadi pada waktu malam mereka buat pakatan. Aisyah berkampung sekejap sebelum balik semula ke Madinah. Sebab zaman dulu kan musafir jauh kan. Jadi perlu cari air, perlu cari bekalan makanan, nak balik balik semula ke Madinah ni. Mereka serang kemah Aisyah dalam keadaan Aisyah tak sedar. Mereka juga, orang yang sama juga, puak yang sama juga, serang kemah Ali, serang kem Ali. Maka Ali memikirkan Aisyah yang serang dia. Aisyah juga merasakan puak Ali yang serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Kemudian berlaku pula perang Siffin di antara sahabat ni. Jadi orang dah mula bergaduh. Ada yang pro kepada Ali bin Abi Talib. Ada yang pro kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni saya ringkas ni, kau tak nak cerita panjang ni. Jadi bila berlakunya pergaduhan ini, maka pada masa itu ada sebahagian daripada orang-orang yang sokong Ali. Ali tak terlibat. Tapi puak-puak yang sokong Ali dah mula mencari pengaruh. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis palsu untuk dapatkan sokongan. Kita tak boleh nafi. Nak dapat sokongan yang mudah dan murah, agama. Pakai agama lah. Kalau politik, kena labur duit. Baru orang boleh sokong. Lagi banyak kita tabur, lagi banyak dapat sokongan. Tapi kalau agama, tak perlu sangat. Sebab orang tahu, agama ni bernilai. Jadi dia guna agama. Dia reka hadis palsu, dia sebar untuk dapat sokongan. First, hadis palsu muncul. Kemudian, perawi-perawi yang hidup jauh daripada zaman Nabi SAW dah mula muncul golongan yang daif, golongan yang lemah ingatan, golongan yang belajar tak serius. Ya, golongan yang belajar tapi tak serius. Zaman sahabat, mereka belajar serius. Abu Hurairah kata, di mana ada tangan aku? Di mana ada tangan Nabi? Di situ ada tangan aku. Aku melazimi Nabi SAW. Rasulullah SAW. Ala mil'i batni. Aku melazimi Nabi waktu, walaupun perut aku lapar. Abu Hurairah pengsan dekat depan Masjid Nabawi. Dalam kawasan Masjid Nabawi bahagian depan. Di antara mimbar. Kerana terlalu lapar. Sebab dia tak sempat makan. Dia pergi belajar. Orang sekarang pergi belajar tak sempat. Apa ni, pergi makan tak sempat belajar. Abu Hurairah pergi belajar tak sempat makan. Maka muncul golongan-golongan yang daif. Jadi ulama-ulama hadis pada ketika itu mula merumuskan kaedah-kaedah baru dalam ilmu hadis untuk menjaga keaslian hadis. Mereka memperkenalkan sanad. Kata Muhammad bin Sirin, kana nas la yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithu wa in kana min ahli bid'ah fayukhadhu afayuraddu hadithu. Manusia tak pernah bertanya tentang sanad, tak pernah tanya pun tentang salah silah perawi, sehingga bila berlakunya bencana pembunuhan Uthman, mereka mula mengatakan, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu, kami nak tengok. Kalau ahli sunnah kami terima, kalau bukan ahli sunnah kami akan tolak, kalau ahli bid'ah kami akan tolak. Maka pada ketika itulah munculnya sanad. Sebelum tu ada sanad tapi tak begitu diambil berat, kerana orang-orang semua baik-baik belaka, ingatan kuat belaka. Tapi bila sampai zaman kemudian, maka manusia dah mula lemah ingatan, belajar tak bersungguh, belajar tak begitu menumpu. Maka ulama-ulama hadis telah mula satu ilmu yang menyusun satu ilmu yang baru yang dinamakan al-jarhu wa ta'dil, ilmu mengkritik perawi-perawi hadis, ilmu memuji perawi-perawi hadis, yang mana yang dikira sebagai perawi hadis sahih diletakkan sebagai perawi hadis sahih, yang mana yang daif akan diletakkan sebagai perawi yang daif. Maka muncullah kitab-kitab seperti Ad-Du'afa'ul Kabir karya Al-Imam Al-Uqaili, macam-macam kitab muncul bermula daripada zaman awal sehinggalah zaman terkemudian. Maka bila perawi-perawi hadis ni dah ada yang daif, maka riwayat mereka pun adalah yang daif. Dan ada perawi-perawi ini yang ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dia okey, ada yang kata dia tak okey. Sebab apa? sebab mereka berbeza dalam penilaian. Saya bagi contoh, umpamanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang yang datang daripada kota Rai. Sebahagian ulama mengatakan dia adalah perawi yang dipercayai. Riwayat dia okey. Tapi Abu Zurah Ar-Razi yang datang daripada negeri dia sendiri mengatakan dia adalah perawi yang ditolak riwayatnya. Sama juga seperti Ibrahim bin Abi Yahya. Ada ulama yang menolak, kebanyakan ulama tolak riwayatnya. Tapi ada yang terima, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka penilaian terhadap perawi ini juga merupakan ijtihad di kalangan para ulama hadis. Ada yang terima, ada yang tolak. Kenapa yang ni terima, yang ni tolak? Boleh jadi dia jumpa hanya sekejap, dia nampak okey, dia terima. Yang tolak, dia dah lama dengan perawi itu, dia tahu. Mungkin masa dia jumpa, masa perawi ini tengah muda, tengah sihat, tengah okey. Perawi yang datang, ulama yang datang kemudian, dia nilai perawi itu. Perawi itu sudah nyanyuk. Saya bagi satu contoh, ni cerita Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, sahabat dia. Cerita ni siapa yang duduk kat luar dia biasa dengar. Saya selalu cerita benda ni. Tapi tak apalah, anak-anak mungkin tak pernah dengar cerita ni. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas pada mazhab Hanbali. Dia ni ulama hadis. Dia dengan Yahya bin Ma'in, sahabat dia. Dua-dua ni ulama hadis. Dia orang nak pergi test ingatan seorang guru hadis yang terkenal. Nama dia Fadl bin Dukaim. Fadl bin Dukaim ni perawi hadis yang terkenal. Ingatan hebat. Tapi dia dah tua. Jadi Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in pun nak pergi test. Dia ni dah nyanyuk ke belum? Sebab kalau dah nyanyuk, nak buat catatan. Bagi tahu kat umat, dia sudah nyanyuk. Jangan ambil riwayat daripada dia. Jadi dia orang ni pun datang test. Sebelum dia orang nak jumpa Fadl bin Dukaim, dia jumpa dengan khadim dulu. Dia jumpa dengan khadam. Eh khadam, kau pergi ambil buku Tok Syekh, buku hadis. Zaman dulu, Tok Syekh ni ada yang hafal dengan dada, ada yang tulis dalam kitab tapi tak hafal. Ada yang dua-dua. Kitab pun tulis, hafal pun hafal. Jadi dia orang pun kata, khadam, kau pergi ambil buku. Kau pergi ambil buku Tok Syekh kau. Dia pun ambil. Buku zaman dulu bukan macam zaman sekarang, ada seal. Buku zaman dulu lembaran-lembaran kertas. Kan? Jadi dia orang pun bila dapat buku Tok Syekh, dia ambil satu kertas, dalam tu ada hadis. Dia masukkan dalam buku Tok Syekh. Yang bukan hadis Tok Syekh. Lepas tu dia bagi kat khadam, okey, pergi simpan balik. Dia orang pun pergi jumpa dengan Tok Guru Fadl bin Dukaim. Jadi masa tu Fadl bin Dukaim adalah rumah dia. Dia pun kata, Syekh apa khabar, baik. Kami datang, kami penuntut ilmu hadis, kami datang nak dengar hadis. Ah boleh. Khadam, tolong ambil buku. Khadam tu pun ambil lah buku. Buku tadi tu. Syekh pun baca satu, satu, satu. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in duduk depan Syekh. Sampai dekat lembaran yang dia pemasukkan tadi. Dia tengok hadis tu. Dia tengok dua orang ni. Dia kata, ni bukan hadis aku. Maksudnya dia masih ingat. Kalau dia baca juga, Imam Ahmad akan kata dia lupa. Sebenarnya yang punya idea tu bukan Imam Ahmad. Yang nak masukkan benda tu adalah Yahya bin Ma'in. Kawan dia. Jadi Fadl bin Dukaim dia baca-baca. Eh, ni bukan hadis aku. Dia tengok Imam Ahmad. Orang tua kan? Muka kau muka orang baik. Bukan kau buat. Ni mesti kerja kau. Dia terajangnya Yahya bin Ma'in jatuh daripada tempat duduk dia. Itulah ulama hadis. Menjaga hadis, menilai perawi sampai sanggup kena terajang. Ah, tu cerita. Okey. Sampai sini faham eh? Okey. Panjang ni cerita ni, kan? Tapi tak apa, sikit lagi. Jadi bila ada perawi yang ulama berbeza pendapat, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, maka begitulah keadaannya cerita kunut subuh ni. Kunut subuh ni macam inilah juga cerita dia. Dia ada datang berapa jalur. Ada jalur yang terlalu lemah, ditolak. Ada jalur yang ulama berbeza. Macam jalur Abu Daud. Anas bin Malik kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Nabi SAW sentiasa berkunut di waktu fajar sehingga Nabi meninggalkan dunia. Tapi riwayat ni, jalur ni, ulama' berbeza pendapat. Kerana dalam sanad dia ada seorang perawi yang nama dia Abu Ja'far Ar-Razi. Dia bukan orang jahat. Tapi ingatan dia tu dipertikaikan. Ada yang terima seperti mazhab Syafi'i dan Maliki. Ada yang tak terima seperti mazhab Hanbali dan juga Hanafi. Kan? Kenapa Hanbali dan Hanafi tak terima? Kerana menurut mereka, ramai di kalangan sahabat dan juga tabi'i yang tak tahu pun cerita kunut subuh ni. Imam Syafi'i terima. Imam Malik terima. Tapi Hanbali dengan Hanafi tak terima. Inilah ijtihad dipanggil. Cuma kalau tanya pada saya, kan kalau tanya pada saya lah, saya cenderunglah pada pendapat Hanbali. Sebab apa? Sebab Abu Ja'far Ar-Razi ni memang perawi yang dipertikaikan, tu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW ni solat subuh setiap hari. Nabi setiap solat subuh ni setiap hari boleh orang kata apa? Menjadi amalan yang berterusan. Kan? Jadi kalau Nabi tu solat subuh berkunut, dah tentu riwayatnya banyak. Dah tentulah riwayatnya banyak. Sebab sahabat dengar. Tapi ada di kalangan sahabat yang kata, kami tak pernah dengar. Kami semayang belakang Nabi, semayang belakang Abu Bakar, semayang belakang Umar, kami tak dengar. Bila ada tabi'in tanya, mereka kata muhdas. Dalam riwayat Tirmizi, benda baru dia kata. Dan yang menariknya, kan, yang menariknya, lafaz kunut subuh secara spesifik tak ada. Mereka ambil daripada kunut witir. Maksudnya lafaz spesifik tu tak ada riwayat yang jelas. Mereka ambil daripada kunut witir. Kalau betul Nabi buat setiap pagi subuh kunut, mesti ada lafaz tu. Maka sebab itulah Hanbali dan Hanafi kata kunut yang dimaksudkan itu adalah kunut nazilah. Ha, jadi kalau tanya pendapat saya lah. Tapi kalau pergi ke negeri lain, imam mengikut mazhab Syafi'i dan imam masjid tu berkunut, kita kunut lah. Tapi sebab negeri Perlis ni diambil pendapat Hanbali dalam masalah ni, dia tak kunut. Jadi kita tak perlulah kunut. Kerana masalah ni masalah ijtihad. Kan? Siapa pun yang naik jadi mufti, dia adalah hasrat nak jadikan negeri yang dia bertugas pegang benda yang betul. Benda yang betul tu benda yang dipegang lah. Mana-mana pun macam tu. Ha, jadi, dalam peraturan negeri Perlis, fatwa negeri Perlis mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Tapi kita taklah memusuhi. Cuma kita kata ini peraturan. Siapa yang bertugas dengan maibs jadi imam, tak perlu kunut subuh. Pagi tadi saya sembahyang subuh dekat satu masjid. Pagi tadi imam sembahyang subuh, orang sebelah saya, dia kunut seorang-seorang. Ha, imam dah sujud, dia tak sujud lagi, kan? Ha, dia lambat pada imam lah. Sepatutnya dia mesti ikut, dia disunatkan ikut imam. Tapi dia lambat sikit. Tapi taklah batal solat dia. Dan kita pun tak ambil tindakan. Saya alih fatwa. Saya boleh je report. Ha, tangkap. Tak boleh tangkap. Oh, tangkap. Orang baca kunut subuh pun dah tangkap. Cuma, kita tak amalkan di negeri ini sebagai satu pandangan yang rasmi. Wallahu'alam. Boleh faham, eh? Wallahu'alam. Masya Allah. Tabarakallah. Okay, eh? Adik Aufa? Yang lain semua faham, eh? Alhamdulillah. Jadi, anda rasa satu soalan je lah, Prof. kita dah pukul 11, eh? 11, oh, Masya Allah. 11 lebih dah. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada dua-dua ahli panel kita, Prof. Dr. Royal Zaimi dan juga Cikgu Azmi, atas perkongsian pada malam ni. Ada anak-anak rasa kena panggil semula ni. Satu jam tak cukup. Terutamanya kita rasa pengajian dari sudut hadis dan sebagainya. Kita boleh panggil semula Dr. Razaimi untuk berkongsi dengan adik-adik. Dan mungkin ada yang ramai yang berminat dengan soalan-soalan yang terbuku. Terutamanya ramai daripada, ada yang luar daripada Kedah, daripada Perlis ke? Ada. Mungkin ada soalan-soalan. Tapi kita tak sempatlah malam ni, minta maaf. InsyaAllah lain kali. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Rozaimi dan juga Cikgu Azmi di atas kehadiran pada malam ini dan berkongsian bersama-sama dengan kita. Cuma sedikit penutup lah. Jadi tarbiyah adalah sangat penting, dan tarbiyah ni bukanlah hanya maknanya perkongsian ilmu ataupun perpindahan ilmu saja, tetapi dia adalah untuk membentuk diri kita dan kemudiannya kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sedikit serangkap pantun lah. Dari Kedah ke Pekan Berseri, beli suasa di tebing tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Jadi Ana selaku moderator pada malam ni memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kesalahan, salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis ni pada malam ini, insyaAllah. Jadi saya menyerahkan kembali kepada pengerusi tetap kita, Dr. Adik Afif. Afif ke Atif tadi? Atif, eh? Okay, tafadhal.